Konsultasi Syariah. Apakah perbuatan dosa bisa menghapus pahala? Pertanyaan. Jika orang melakukan perbuatan dosa, apakah bisa menghapus amal salatnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah menegaskan dalam Al-Quran, amal soleh bisa menghapus dosa maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Apakah perbuatan maksiat bisa menghapus pahala amal soleh? Pertama, bahwa perbuatan kekufuran dan kesyirikan bisa menghapus semua pahala amal soleh. Di beberapa ayat, Allah menegaskan hal ini. Di antaranya firman Allah, yang artinya, andai mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan hilang semua amal yang pernah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Allah juga berfirman, yang artinya, jika kamu Muhammad berbuat syirik, sungguh akan terhapus semua amalmu, dan sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Sementara perbuatan dosa besar maupun dosa kecil, selain kekufuran dan murtad, dosa semacam ini tidak menghapus seluruh amal, juga tidak menghalangi diterimanya amal soleh. Namun bisa saja menghapus sebagian amal sesuai tingkatan nilai dosa. Kelak akan ditimbang jika amal baiknya lebih dominan dibandingkan dosanya, maka dia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dosanya lebih berat dibandingkan amal baiknya, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibukakan kepadanya 99 catatan amal, setiap catatan sejauh mata memandang. Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua hal ini? Apakah pencatatanku, yaitu malaikat, itu telah mendzalimimu? Orang itu berkata, tidak wahai Tuhanku. Allah berfirman, apakah engkau mempunyai udzur atau alasan, atau mempunyai kebaikan? Orang itu pun tercengang dan berkata, tidak wahai Rob. Allah berfirman, bahkan engkau di sisi kami mempunyai satu kebaikan. Tidak ada kedzaliman terhadapmu pada hari ini. Lalu dikeluarkanlah padanya sebuah kartu atau bitokoh yang tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allah berfirman, perlihatkan kepadanya. Orang itu berkata, wahai Rob, apalah arti kartu ini dengan seluruh catatan amal kejelekan ini? Dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan didzalimi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diletakkanlah catatan-catatan amal kejelekan itu di satu daun timbangan. Ternyata catatan-catatan itu ringan, dan kartu itulah yang jauh lebih berat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Subhanallah, orang ini datang menghadap Allah dengan penuh dosa, 99 catatan amal, satu catatan sejauh mata memandang, dan isinya catatan maksiat. Namun karena amal tauhidnya yang terjaga dengan baik, itu bisa mengalahkan semuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilah amal tauhid yang bisa mengalahkan semua dosa. Kepentingan kita dari hadis ini, bahwa amal soleh dan perbuatan maksiat akan ditimbang untuk ditentukan mana yang lebih dominan. Syekhul Islam rahimahullah pernah ditanya mengenai seorang muslim melakukan amal yang dijanjikan bisa mendapat istana dan pohon di surga, dan pepohonan itu akan ditanam di surga atas namanya. Kemudian dia melakukan dosa yang menyebabkan dia berhak masuk neraka. Pertanyaannya, jika dia masuk neraka, bagaimana bisa namanya di surga, sementara dia di neraka? Jawaban beliau, jika dia bertaubat dari dosanya dengan taubat nasuha, maka Allah akan mengampuninya dan tidak akan mengharamkannya untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan baginya. Namun Allah akan memberikan itu untuknya. Dan jika dia belum bertaubat, maka akan ditimbang antara kebaikan dan dosanya. Jika pahala kebaikannya dominan dibandingkan dosanya, maka dia berhak mendapat pahala. Dan jika dosanya lebih berat dibandingkan amal baiknya, maka dia berhak mendapatkan azab. Kemudian beliau melanjutkan, sementara pahala yang dijanjikan untuknya ketika itu terhapus disebabkan perbuatan dosa yang melebihi kebaikannya. Sebagaimana ketika dia beramal maksiat, ia mendapat ancaman berhak di neraka. Kemudian setelah itu dia melakukan amal soleh, maka akan menghilangkan dosanya. Allahu a'lam. Majmu' fatawa. Keterangan di atas menunjukkan bahwa dosa dan pahala saling menghapus, sehingga orang yang melakukan ketaatan dan berhak mendapatkan keutamaan tertentu, pahala ini bisa hilang disebabkan maksiat yang dia lakukan. Sebaliknya, orang yang melakukan maksiat yang menyebabkan dia mendapatkan ancaman neraka, dosanya bisa hilang dengan amal soleh yang dia kerjakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Karena itulah, bagian dari berbuat baik kepada diri kita sendiri, seusai terjatuh berbuat maksiat, segera lakukan ketaatan, minimal dengan taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wa'ad bi'isayyi'at al-hasanata tamhuha, yang artinya, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.